حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. الإخوة الأحبة kita akan melanjutkan pembahasan pagi hari ini daripada kitab Al-Wabil Al-Sayyib wa Rafi'il Kalim Al-Tayyib karangan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah untuk menggantikan kajian Ustaz Firdaus Said hafizahullah yang berhalangan hadir. Kita masih dalam penjelasan tentang keutamaan zikrullah jalla wa ala. Keutamaan yang ke-45 al-khamisatu wal arba'un أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa yang senantiasa lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. فَإِنَّهُ اتَّقَاهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهِيهِ. Mereka lah yang takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, waja'ala dzikrahu syi'arahu, yang menjadikan dzikrullah sebagai syiarnya, tanda kebenaran takwanya. Fattaqwa awjabat lahu dukhulal jannah wan najata minan nar wa hadha huwal thawab wal ajr. Takwa akan membuahkan baginya surga. Ya. Dan selamat dari neraka. Dan inilah ganjaran dan apa yang terjanjikan Allah Subhanahu wa taala, pahala serta ganjaran yang Allah janjikan. Jadi Allah menjanjikan untuk orang bertakwa itu ganjaran surga. Wa dzikru, sementara dzikrullah yang senantiasa lidahnya tak putus berzikir kepada Allah, yujibu lahul qurba min Allah. Nanti di hari kiamat Allah akan menjadikan zikrullah sebagai sebab dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zulfa ladaihi, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-manzilah, inilah namanya kedudukan. Orang bekerja ada yang ingin mendapatkan ganjaran di perusahaan. Orang bekerja, sebagian dia bekerja tujuannya tak lain tak bukan adalah ganjaran atau upah daripada pekerjaannya. Gaji. Ya, sebagian orang lebih daripada terlebih tinggi tingkatannya bekerja di perusahaan bukan sekedar gaji. Gaji sudah enggak dipikirkannya lagi. Tapi bagaimana supaya dia dapat kedudukan? Ya, yang tinggi, kecintaan, kedekatan dengan pemilik perusahaan. Jadi yang namanya takwa itu orang bekerja mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya adalah agar dapat ganjaran. Ganjarannya dialah surga. Nanti di hari kiamat, adapun orang-orang yang tak putus berzikir kepadanya, lebih tinggi daripada sekedar ganjaran, tapi juga dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ummalul akhirati ala qismaini. Dan orang ingin memakmurkan negeri akhiratnya itu menjadi dua bagian. Qismun minhum man ya'malu ala al-ajri wath-thawabi. Ada mereka, ya, orang-orang yang bekerja, beraktivitas, beribadah, beramal saleh, tujuannya adalah dapat ganjaran, gaji, ya, upah. Wa minhum man ya'malu 'alal manzilati wad daraja. Dan di antara mereka ada yang bekerja, beraktivitas tujuannya agar dapat kedudukan dan kedekatan, kedudukan yang tinggi dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunafisu ghayrahu fil wasilati wal manzilati indallah, yang dia berlomba-lomba melomba orang-orang lain bagaimana caranya supaya memiliki sarana yang dapat mendekatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabiqu ila al-qurbi minhu, melomba-lomba melomba orang lain agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah taala fi an-naw'aini fi surah al-hadid fi qoulihi taala. Mengenai hal ini, orang yang bekerja, ada yang ingin mendapatkan ganjaran, ada yang ingin mendapatkan kedudukan. Ya, terdapat dalam surah Al-Hadid. Fi qawli ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan, laki-laki maupun perempuan, apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa qaradullaha qardan hasanan. Ya, mereka rela meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik. Maksudnya berinfak, bersedekah. Melepaskan sebagian harta yang dia miliki. Ya, untuk apa yang diridhai Allah dari jalan-jalan kebaikan. Ini makna aqradullaha qardan hasanan. Yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan bagi mereka ganjaran, walahum ajrun karim, dan disiapkan untuk mereka upah yang mulia. Faha'ulai ashabu al-ujuri wa-thawab. Mereka inilah pemakmur akhirat yang akan memperoleh ganjaran dan upah dengan takwa mereka. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, mereka itulah orang-orang as-siddiqun. Ya. Fahaulai ashabul manzilati wal qurbi. As-siddiqun inilah mereka orang-orang yang beramal, bekerja, beraktivitas agar mereka di hari akhir kelak, setelah di dunia tentunya, mendapatkan kedudukan di sisi Allah SWT. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat, tak satu. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami Allah hidayah, petunjuk untuk dapat meniti jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kepada mereka nikmat. Siapakah mereka ini? Jalan Allah berikan atas mereka nikmat, Allah membagi mereka menjadi beberapa tingkatan. Ya, Allah katakan, waman yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah yang kelak akan dikumpulkan beserta orang-orang yang Allah anugerahkan bagi mereka nikmatnya. Minan nabiyyin, tingkatan manusia tertinggi an-nabiyyin. Was-siddiqin. Was-syuhadai. Was-salihin. Inilah empat tingkatan manusia. Tak sama. Ya. Maka golongan as-siddiqun, as-syuhada, dan an-nabiyun yang pertama terdepan adalah orang-orang yang bekerja untuk memperoleh kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang as-salihun, mereka yang bekerja untuk mendapatkan ganjaran pahala, ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa plus berzikir kepada Allah enggak hanya dapat surga, ganjaran, tapi dapat apa? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, singkat. Wal maqsudu, maksudnya annahu subhanahu wa taala dzakar ashabal ujuri wal maratib. Allah telah menyebutkan tentang orang-orang yang beramal. Ada yang memperoleh ganjaran dan ada yang memperoleh kedudukan. Ya. Level-level manajer ke atas tentunya gaji udah lewat, enggak mereka hiraukan lagi itu, udah secara otomatis. Tapi lebih daripada itu adalah apa? Kedudukan. Ya, di sisi pemilik perusahaan, ownernya, kedekatan, kepercayaan, amanah. Ya, wa hadhanil amrani huma alladhani wa'adahuma fir'aunu as-sahara. Dan ini yang telah dijanjikan Firaun kepada para tukang sihirnya. Tatkala Fir'aun terbalak matanya melihat mukjizat Musa alaihissalam, tongkat berubah menjadi ular. Dan dia mengira itu sihir. Kata Fir'aun, na'tiyannaka bisihrim mithlih. Kami akan datangkan sihir seperti itu pula. Ya. Maka disarankan oleh para menteri-menterinya agar mengumpulkan seluruh manusia. Agar semua menyaksikan. Agar Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihir yang paling berilmu, yang paling tinggi tingkatannya. Karena yang namanya tukang sihir itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat jin. Sebagai mereka menguasai penghulu-penghulu jin, kabilah-kabilah jin. Dan kabilah-kabilah jin itu sendiri ada yang kuat, ada yang lemah. Yang paling paten sihirnya adalah yang menguasai jin yang paling kuat, kabilah jin yang paling kuat, bangsa jin yang paling hebat. Dan dia yang paling kufur. Ya. Ya'tuka bikulli sahharin alim. Akan datang kepadamu setiap tukang sihir yang ahli, yang dalam ilmunya. Ya, dikumpulkanlah semua tukang sihir dari seluruh penjuru kota Mesir. Kemudian apa kata Fir'aun kepada para tukang sihir itu? Ketika mereka bertanya, "A inna lana la ajran?" Eh Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami dapat upah? "In kunna nahnu al-ghalibin," sekiranya kami menang. "Qala na'am," kata Fir'aun, "ya." Bukan hanya upah, wa innakum idzan la minal muqarrabin, bahkan kalian akan dapat kedudukan di sisiku. Enggak hanya upah, upah itu kecil, kedudukan, tempat di sisiku. Ai ajma'alakum bainal ajri wal manzilati indi wal qurbi minni. Ku gabungkan tuh kalian tuh semua, upah dapat plus kedudukan di sisiku. Fal'ummalu 'amilu 'alal ujur. Maka orang-orang yang beramal saleh ini, mereka beramal untuk memperoleh ganjaran upah surga. Boleh kita bekerja, beramal ibadah, mengharapkan wajah Allah SWT agar dapat surga? Boleh. Dan Al-Quran pun banyak menjanjikan demikian. Bukan sebagaimana kaum sufi yang mengatakan, kalau kau beramal ibadah, bekerja untuk Allah harapanmu surga, engkau tercemar niatnya. Engkau telah jatuh kepada kesyirikan. Bekerja untuk Allah SWT bukan mengharapkan surga, mengharapkan cintanya. Salah. Dua-duanya kita harapkan. Ya. Allah yang telah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian, dan bergegaslah menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah suruh kita bergegas menuju ampunannya dan menuju surganya. Mengapa pula dikatakan tak boleh? Ini yang pertama, al-ummal, pemakmur akhirat. Adapun yang kedua, level yang lebih tinggi daripada itu, al-arifun, orang-orang ahli ma'rifat. Ya. Amilu 'alal maratibi wal manzilati waz-zulfa indallah. Yang mereka bekerja untuk mendapatkan kedudukan, ya, pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang al-arifun ini? Jawabannya, apa tadi? Supaya kita naik tingkat, enggak hanya dapat ganjaran pahala, dapat kedudukan. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak zikrullah. Ya. Karena Nabi pernah mengatakan, amalan yang paling utama lebih baik daripada kan berinfak dengan uang emas, perak, lebih utama daripada kan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, membunuh, dibunuh, zikrullah. Maksudnya adalah orang yang menambah amalan-amalan tadi semua, berperang, berjihad, berinfak dengan zikrullahnya lebih utama dari segala-galanya. Dibandingkan hanya orang yang maju dengan berperang, berjihad di Allah SWT, berinfak, emas perak, tapi tidak diiringi dengan zikrullah. Lebih utama orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT, ya setelah tentunya mereka juga mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ya, di dunia ini ada orang bekerja ngejar target supaya dapat upah, dapat gaji. Sebagian borongan, semakin banyak kerjanya semakin banyak gajinya. Sebagian orang tak peduli itu semua sudah dilewatinya. Aku tak itu kuharapkan. Supaya bagaimana supaya aku dapat kedudukan, aku pegang perusahaan ini, nanti aku dapat perusahaan yang mengembangkan perusahaan yang kedua, ketiga, keempat. Kedudukan yang dicarinya, kalau ini upah. Ya. Wa a'malu ha'ula'il qalbiyatu akthar min a'mali ulaika. Amalan hati al-arifun, ahli ma'rifat, lebih banyak daripada amalan hati mereka. Al-ummal, para pekerja yang mencari surga, ganjaran pahala. Amalan hati ahli ma'rifah ini yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua aktivitas ibadahnya lebih banyak dibandingkan amalan hati al-arifun, al-ummal. Walaupun boleh jadi, kata beliau rahimahullah, ya, kata beliau, wa a'malu ulaika al-badaniyah qad takunu akthara min a'mali haula. Walaupun boleh jadi amalan aktivitas anggota tubuh orang-orang yang pertama tadi al-umma lebih banyak dibandingkan dengan anggota amalan anggota tubuh al-arifun, ahlul ma'rifah. Boleh jadi kerja keras para pencari upah itu lebih keras kerjanya, lebih capek fisiknya dibandingkan dengan level atas. Level atas itu hanya mikir-mikirkan gaji besar, kedudukan dapat, THR-nya tak sama, parcelnya tak sama, sementara kawan berlumus temus ya. Kerja setengah mati. Kadang sampai-sampai OT, overtime, OT ya. Sampai malam, orang pulang jam 5, kawan pulang jam berapa? Kok overtime jam berapa pulang ya? Jam berapa? Jam 8. Kadang-kadang mau sampai jam 12 dia pulang. Dibayangkannya, ini banyak ini kayaknya banyak gajiku ini. Kenapa kerjaku banyak? Sementara kawan yang tenang-tenang, kadang-kadang masuk pun suka-suka dia kapan dia mau masuk. Dia yang mengatur. Kadang-kadang kantornya di rumah. Bentangkannya laptopnya, kerja dia santai-santai, minum-minum kopi. Lebih banyak kerja fisik mereka dibandingkan orang ini. Di ganjaran, kedudukan, pahala lebih tinggi. Cuman, setuju antum? Maka kita kira-kira pilih level mana kita pilih ini? Nah, level mana mau kita pilih? Kira-kira, Ustaz Ferry. Tentulah level al-arifun. Itu caranya tak payah. Jangan putus berzikir kepada Allah SWT dalam segala keadaan. Ya. Zikir itu tentunya bertingkat-tingkat. Zikir kepada Allah hanya lisan saja dapat pahala. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Ada lisan dan hati semua. Semuanya mengikut. Lebih tinggi kedudukannya. Tak sama. Ada yang dalam setiap gerak-gerik ada zikrullah. Dalam setiap apa yang dipandang ada zikrullah. Lihat dirinya saja langsung dia ingat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu tidakkah kau lihat bagaimana kebesaran Allah? Lidahnya tak berzikir tapi hatinya tetap senantiasa berzikir. Lihat langit, lihat gunung, lihat daun, lihat binatang, apapun yang terlihat, seketika ingatkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Konon lautan itu, kemarin saya lihat itu, begitu dalam sekali, ada sampai 1000, ya, ada 1000 meter, 2000 meter, 4000 meter, 5000 meter, kedalaman 7000 meter, ikannya berbeda-beda. Subhanallah. Ya, tak sama, nampak kita laut kita kira satu. Ada yang lautan begitu gelap, ada yang ikan besar-besar sekali, yang ber, ya, ton-ton, berpuluh ton beratnya, besar sekali, dia tak naik ke permukaan. Ada yang mungkin 5 kali, 10 kali kapal selam besarnya ikan itu. Ya, saya tengok juga dalam kitab Miftahu dari Sa'adah. Ibnu Qayyim juga mengatakan, kadang-kadang ada dikira orang pulau besar, sebesar-besarnya. Ikan itu beritikaf. Mereka singgah. Ya. Mereka di sana pun meletakkan tenda-tendanya segala macam, sudah berlumut itu semua, sudah berumput semua. Mereka pasang api. Panas terasa ikan, tiba-tiba dia bergerak. Ternyata yang mereka naiki adalah ikan. Saya baca di kitab itu. Ya, kita kira-kira mungkin dongeng aja. Ternyata tidak, benar. Subhanallah. Maksudnya al-arifuna, setiap geraknya, setiap langkahnya, setiap pandangannya, setiap pendengarannya, semuanya mengandung zikrullah jalla fi'ulah. Lihat lautan, suara indah lautan, gemercik air pantai, ketika ombak, ya, menerpa karang-karang, pecahan suaranya indah, terlihat, terdengarnya, Allah, indah, memang luar biasa ciptaan Allah SWT. Tengoknya lagi, sore hari tinggi air sampai dalam sedalam-dalamnya. Besok pagi air itu pergi entah kemana hilangnya. Ya, tohor kata orang Melayu, tohor. Ya, air jauh sampai kita lihat semua karang-karang nampak. Kemana air itu perginya? Subhanallah, ingat dengan Allah. Ya, dalam segala macam gerak-geriknya. Maka dikatakan, kalau dibanding-bandingkan amalan mereka al-ummal, ummal akhirah, memang lebih banyak kerja fisiknya. Ya, tapi al-arifun, ahli ma'rifah, ya, lebih banyak amalan hatinya. Kau tengoklah bekerja kasar tuh, narik-narik kabel, kesian kita, subhanallah. Kadang-kadang kesian, kita sudahlah setengah mati kerja, tak puasa lagi, paling gajinya 150 ribu, 170 ribu. Gaji-gaji tukang dari pagi sampai sore 170 ribunya cuman. Helper 120 ribu, 100 ribu. Kerjanya berat, ngangkat berat-berat. Subhanallah. Sementara orang-orang Allah berikan bagi mereka kelebihan, punya keahlian. Dia bekerja bukan dengan fisiknya, bukan dengan ototnya, tapi dengan otaknya. Santai-santai, buat mobil enak, ber-AC, nengok orang. Subhanallah. Itu tingkatan dunia. Ternyata begitu juga lah tingkatan akhirat. Subhanallah. Al-Imam Al-Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullah ta'ala menyebutkan, berkata Musa alaihissalam, ini daripada riwayat orang-orang Bani Israel. Ya Rabbi, ya Tuhan, ayyu khalqika akramu alaik, mana makhlukmu yang paling mulia bagimu? Qala alladhi la yazalu lisanu rataban bidhikri. Mereka lah yang lidahnya tak pernah putus dari berzikir kepadaku, basah dan berzikir kepadaku. Qala ya Rabbi, fa ayyu khalqika a'lam, ya Tuhan, hambamu mana yang paling berilmu? Qala alladhi yaltamisu ila ilmihi ilma ghairihi. Dia yang menggabungkan ilmunya dengan ilmu orang lain. Dikumpulkannya semua. Qala ya Rabbi ayu khalqika a'dal. Tuhan, mana hambamu yang paling adil? Qal alladhi yaqdi ala nafsihi kama yaqdi ala nas. Yang paling adil adalah yang bisa adil terhadap dirinya sendiri. Bukan hanya berlaku adil terhadap manusia. Untuk dirinya pun dia adil. Qala ya Rabbi ayu khalqika a'zamu dhanban. Tuhan, siapa hambamu paling berdosa? Qala alladhi yattahimuni. Dialah orang yang curiga kepadaku. Itu yang paling besar dosanya. mencurigaiku, yattahimuni. Qala ya Rabbi, wa hal yattahimuka ahadun, ya Tuhan, apakah ada hamba yang layak curiga kepadamu? Qala alladhi yastakhiruni wa la yarda biqada'i. Mereka lah orang-orang yang mohon kepadaku petunjuk, tapi setelah aku tetapkan ketentuanku, dia tak rela dengan ketentuanku. Udah istikharah, Allah pilihkan untuknya pilihan, tapi tak rela. Udah minta kepada Allah petunjuk, dia beri petunjuk, tak rela. Dia rela apa yang diinginkannya juga, padahal yang paling baik adalah apa yang Allah kehendaki untuknya, itu yang paling baik. Hamba yang paling tinggi itu tingkatannya adalah hamba yang dia rela pasrah dan keputusan Allah SWT. Apa yang Allah putuskan, itu yang dia rela. Ya. Antum kok disuruh pilih, mana lebih yang antum pilih? Jadi orang kaya, bersyukur, atau orang miskin, bersabar? Mana antum pilih? Kaya, bersyukur. Orang yang paling bijak adalah orang yang dia menyerahkan kepada keputusan Allah. Allah lebih tahu apa yang paling layak baginya. Kaya miskin itu ketentuan loh. Kerja keras, kerja itu hanya sebab saja. Banyak orang kerja keras tak kaya-kaya, kayak kita bilang tadi itu. Tadi pagi, ya Allah, kayak semut mereka tarik-tarik kabel panjang-panjang. Ah, belepotan, berlumpur-lumpur. Masya Allah. Ya, kerja keras itu, keras sekalipun. Subhanallah. Masya Allah. Wa dhakara aydan an Ibn Abbas, dia juga menyebutkan dari Ibn Abbas, qal, lamma wafada Musa alaih salam ila Turi Sina, ketika Musa datang ke Gunung Tur Sina, berjumpa Allah SWT mengambil Taurat, qala ya Rabbi, ayu ibadika ahabu ilaih, Tuhan, hamba mana yang paling kucintai? Qala alladhi yadhkuruni wala yansani. Yang paling kucintai adalah yang senantiasa ingat aku dan tidak pernah melupakanku. Ya. Andai kata al-ummal, para pekerja, yang diingatnya bukan manajernya, yang diingatnya bukan perusahaan, bagaimana dia bekerja benar supaya dapat upah, itu aja. Level-level yang tinggi itu bukan itu dia, upah itu udah gampang, udah lewat itu. Ya. Wa qala Ka'ab, qala Musa, berkata Ka'ab al-Ahbar, berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi aqribun anta fa unajika, Tuhan, engkau, apakah engkau dekat sehingga aku harus berbisik-bisik kepadamu, tak perlu menjerit-jerit? Am ba'idun fa unajika, ataukah engkau zat yang jauh sehingga aku harus berteriak-teriak panggil dikau? Faqalat ta'ala, maka Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, ana jalisu man dzakarni, ya Musa, aku ini teman dekat bagi orang yang berzikir kepadaku. Qala inni akunu ala halin ajalluka anha, ya Tuhan, kadang aku dalam kondisi merasa tak nyaman berzikir kepadamu. Qala ma hiya ya Musa, apa itu ya Musa kondisi itu? Qala indal ghaiti wal jalabah, tatkala aku ada buang air besar, buang air kecil, aku tak nyaman berzikir kepadamu. Qala udhkurni ala kulli hal, Musa, ingat aku dalam setiap keadaan. Setelah kita bahas, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini maksud berzikir dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi orang buang hajat, ya, ketika mau masuk ke WC-nya dan semacamnya, bukan berzikir kepada Allah SWT dengan ucapan-ucapan yang mengagungkan namanya, segala macam, bukan. Hanya kita disuruh untuk mengucapkannya ketika mau masuk. Adapun di dalam, yang disebut berzikir dalam hatinya adalah memikirkan alangkah luasnya rahmat Allah kepadanya sehingga Allah mudahkan dia buang air. Allah lancarkan dia buang air. Terpikir luar biasa nikmat buang airnya Tuhan. Itulah zikirnya itu. Banyak orang berhari-hari tak buang air, mengeluarkannya kayak batu. Ada yang harus dimasukkan tadi duburnya, ya. Pil dimasukkan ke duburnya, obat supaya keluar cairan. Sementara aku engkau mudahkan Tuhan. Segala macam kotoran-kotoran kau mudahkan aku mengeluarkannya. Setelah segala macam saripati makanan mudah dicerna tubuhku, sisanya dikeluarkan. Ini zikirnya. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika dalam WC, subhanallah. Bukan itu. Dia bayangkan kenikmatan yang begitu dahsyat dia rasakan. Allah mudahkan dia buang air. Ya, cobalah tertahan buang air. Wah, azab, menderita. Ya. Subhanallah. Berkata Ubaid bin Umair, tasbihatun bihamdillah fi sahifati mu'min khairun lahu min jibalid dunya tajri ma'ahu dhahaban. Bertasbih engkau sekali memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, ucapkan subhanallah bihamdihi, itu dicatatkan dalam catatan hamba mukmin lebih baik baginya daripada dunia, daripada min jibal, daripada gunung-gunung dunia yang menjadi emas baginya. Orang setengah mati mengejar emas, berebut berperang untuk emas. Ya. Ditambang-tambang tuh ada di daerah Kungu. Katanya ada gunung emas. Berebut orang Kungu kayak semut mengerumuni gunung tersebut, masing-masing bawa sekop ala kadarnya, berlomba-lomba. Salah-salah kena sekop leher kawan di bawah. Ya. Setengah mati memerasnya. Sementara ya, gunung-gunung emas itu jika kau miliki, tak ada nilainya dibandingkan dengan ucapan sekali saja subhanallah wa bihamdih. Ya. Qala Hasan, berkata Al-Hasan, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin." Di hari kiamat akan disuruh. "Sya'lamul jam'u man aula bil karam." Akan tahulah manusia siapa yang paling mulia. أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. Mana dahulu di dunia orang-orang yang jauh punggungnya dari kasurnya ketika malam hari, maknanya mereka lebih banyak berzikir qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasur itu tak banyak ditempati, tak banyak ditiduri, yang mereka berdiri berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Dan mereka berimpak daripada apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Qala fayaqumun, maka berdirilah orang-orang ahlu qiyamil lail. Fayatakhattawna riqaban nas, mereka pun melangkahi leher-leher manusia. Sebagaimana Jumat datang di belakang, ada orang banyak datang ke depan, terpaksa dia harus melangkahi orang-orang. Qala fayaqumuna fayatakhattawna riqaban nas. Qala thumma yunadi munadin. Kemudian diserukan kembali seruan kedua. Saya'lamu ahlul jam, penduduk surga akan tahu. Man aula bil karam, manakah yang lebih layak untuk dimuliakan. Ainal ladina kanat la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mana dahulu orang-orang yang tak pernah lalai sedikit jua pun hartanya dan perdagangannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumun, berdirilah para pedagang, para pembisnis, yang mereka tak pernah lalai dengan bisnisnya daripada Allah, salat, zikrullah. Mereka pun maju ke depan melangkahi leher-leher manusia. Qala thumma yunadi munadin. Kemudian dipanggil lagi, panggilan ketiga. Wa sayalamu ahlul jami man aula bil karam, akan tahulah penghuni surga siapa yang paling mulia. Ainal hamadun lillahi ala kulli hal, mana orang sentiasa memuji Allah dalam segala keadaan. Qala fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Wahum kathir, dan mereka banyak. Thumma yakunu tan'im wal hisabu fi man baqi. Setelah itu baru ditegakkan hisab bagi orang-orang datang setelah mereka. Ata rajulun Aba Musliman al-Khawlani. Aba Muslimin al-Khawlani. Pernah seorang laki-laki yang mendatangi Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim al-Khawlani adalah salah seorang tabi'in yang dia itu sezaman dengan Nabi tapi tak ketemu Nabi SAW. Ahli zuhud. Ya, dari Yaman asalnya. Bahkan dia pernah merasakan zaman sebelum Islam, jahiliyah. Dia masuk Islam sebelum Nabi wafat tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Datang ketika Abu Bakar Siddiq telah menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ya. Kemudian dia berangkat ke negeri Syam. Dikatakan Muslim inilah yang tak mempan dibakar oleh Nabi palsu di Yaman, Aswad al-Insi, membakar Abu Muslim al-Khawlani. Tak mempan. tak terbakar. Kemudian dia pergi meninggalkan Yaman, datang ke kota Madinah. Dia adalah seorang tabi'in yang tak menjumpai Nabi padahal sezaman dengan Nabi SAW. Lebih khusus lagi namanya Al-Mukhadramun. Al-Mukhadramun orang-orang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak jumpa. Sebagaimana Najasyi, Ibn Muslim, Al-Khalun dan lain-lainnya. Faqala lahu awsini ya Abu Muslim, laki-laki berkata, ya Abu Muslim berilah saya wasiat. Qala udhkurillaha ta'ala tahta kulli syajaratin umadar. Dimanapun engkau berada, apakah engkau di bawah naungan pohon, di tempat terbuka, selalulah kau zikir kepada Allah. Faqala zidni, maka berkata laki-laki, tambahkan lagi saya wasiat yang lain. Faqala udhkurillahi ta'ala hatta yuhsabukan nasu min dhikrillahi ta'ala majnunan. Teruslah engkau berzikir kepada Allah walaupun mungkin orang mengira engkau orang gila karena kumat kami selalu lidahmu. Orang dahulu yang kumat kami sendiri itu orang gila, kalau sekarang enggak gila lagi. Pasang sini handset, ngomong dia. Apa-apa. Tahulah orang. Kalau dulu orang lama sendiri bilang orang gila. Orang sekarang enggak. Kadang-kadang di kasurnya pun dia. Main game online tuh ribut setengah mati. Anak-anak muda itu, tegang gua orang tuanya. Kok tembak, kejar. Kayak orang gila. Game online tuh kayak orang gila dibuatnya. Sibuk dia. Ya. Anak santri kita tuh kok udah pulang, udah lah. Di rumahnya, game online lah mereka. Berempat, berlima, heboh. Main perang-perangan. Ya, menjerit-jerit, teriak-teriak. Kadang maki-maki. Ya, jadi kata beliau, berzikirlah engkau kepada Allah. Meskipun orang melihatmu seolah-olah kau orang gila, tetaplah berzikir kepada Allah. Qala wa kana Muslim yukthiru dzikrallahi ta'ala. Adalah Muslim ini senantiasa berzikir kepada Allah. Fara'ahu rajulun wa huwa yadhkurullah ta'ala faqala. Maka ada orang yang melihat Muslim yang senantiasa berzikir, lidahnya perlahan, bergerak-gerak. Ya. Maka orang bertanya, amajnunun sahibukum hadha? Ini teman kalian orang gila ya? Fasami'ah Abu Muslim. Maka Abu Muslim mendengar ada orang yang berkata demikian, gila enggak teman kalian itu? Kok lain ku tengok? Faqala laysa hadha bil junun ya bana akhi, walakin hadha dhulhanun. Kata Abu Muslim, ini bukan orang gila, tapi ini orang merindu. Orang yang merindu. Nah, pesin dulu kajian kita. InsyaAllah kapan-kapan nanti ada ustadz yang kosong kita masuk lagi, kita lanjutkan kitab ini. Faedah yang berikutnya, faedah yang ke-46. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi Muhammad wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.